Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah wa syukra lillah nahmaduhu wa nashkuruhu. Wa may yahdillah fala mudhillalah wa may yudhlillah fala hadiyalah. Serta kita ucapkan juga selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kita ke alam yang penuh dengan keberkahan ini. Kami dari tim Safir Al-Azhar lagi di studio, yaitu bersama saya Ustadz Zainal Arifin, dan disiarkan melalui Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, yang berada di Medan. Dan pada hari ini masih saja kita ingin menyejukkan hati kita, walaupun di tengah-tengah keramaian ataupun di tengah-tengah kegembiraan kita pada bulan Syawal yang penuh dengan kebahagiaan ini. Baiklah para pendengar yang kami senangi, saya akan membawakan surat An-Nisa ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika humul kafiruna haqqa wa'atadna lil kafirina adaban muhina. Artinya, merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. Ini ayat ini juga mengingatkan kita jangan sampai kita termasuk wilayah ataupun lingkaran orang-orang yang kafir, bukan saja terhadap nikmat Allah, tapi tidak mengimani apa yang diperintahkan Allah. Bahkan lebih parah daripada itu, tidak mengimani Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Jibril alaihi salam. Yeah. Artinya, ketika Allah mengatakan ulaika humul kafirun, ini sangat sangat berkaitan dengan ayat 149. Dan ayat yang setelah itu Allah mengingatkan kita, itulah artinya mereka itu betul-betul memang sudah kufur gitu. Tidak ada lagi kesempatan bagi mereka itu untuk kembali. Seakan-akan kalau di dalam kaidah bahasa Arabnya ada mubtada wal khobar. Jadi mubtadanya itu adalah ayat 150 dan khabarnya itu adalah ayat 151, Ustaz. Iya. Artinya, ketika orang sudah diingatkan Allah, tidak juga beriman kepada Allah, maka Allah mengecap sama mereka ulaika humul kafiruna haqqan. Haqqan inilah gitu ya. Haqqan ini artinya sesungguhnya gitu, mutlak dia sudah. Dan untuk itu wa'atadna lil kafirin, dan kami sediakan, kata Allah. Artinya ketika Allah berfirman wa'atadna, Allah langsung yang menyediakan untuk orang-orang kafir ini azaban muhina. Iya. Kenapa disebutkan kira-kira Ustaz muhina? Kenapa enggak disebutkan azaban alima? Iya. Begitu. Jadi memang azab ini macam-macam. Oh, gitu. Bisa ya. Alima, bisa muhina, bisa azima. Kekufuran di sini disebutkan dengan muhina, menghinakan, karena memang dia juga menghinakan hukum Al-Qur'an, menghinakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Beriman sebagian, sebagian lagi tidak beriman. Ya. Ini kan berarti ada suatu hal yang dia rasa tidak baik yang bersumber dari Al-Qur'an dan Allah Subhanahu wa taala itu. Orang ini akhirnya pantas untuk dihinakan. Nah, itulah dia permasalahannya. Jadi suatu hal sebelum kita jauh nih Ustaz Fajrul, ya, tentang pembicaraan kita ini, apa definisi dari kafir itu sendiri Ustaz Fajrul, biar lebih jelas masyarakat kita ini, supaya jangan enak-enak saja kafir lo, syirik lo gitu, ya kan. Nah, gimana sebenarnya Ustaz Fajrul? Kalau kafir ini menurut bahasa apa tuh Ustaz Fajrul? Menurut bahasa itu kan artinya asal katanya kafaro gitu. Iya, kafaro. Artinya menutup. Jadi ini mengindikasikan adanya sesuatu yang ditutupi. Gitu. Jadi, dan sesuatu yang ditutupi itu tersebut tentu telah ada sebelum ditutupi. Iya. Begitu. Jadi kafaro ada kaparat misalnya Ustaz Fajrul, ya. Artinya kalau kafarat itu Sa'arifin, tebusan ya. Tebusan artinya menutupi kesalahan itu, maka dia ada kena kafarah. Bayar kafarat. Nah, gitu artinya ya. menembus, ditutupi hal yang sebelumnya itu. Iya, memang sudah ada salahnya. Iya. Bagaimana kesalahan ditutup, dibayarlah kafarat. Dibayarlah kafarat. Jadi kalau orang kafir ini maksudnya menutupi apa dia Ustaz Fajar? Menutupi sebetulnya mereka itu mengimani bahwasanya dunia ini ada penciptanya. Bumi ini, langit ini ada penciptanya, kan gitu Ustaz? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tapi mereka secara lisan, secara pengakuan mereka tidak mengetahui. Jadi ini sebetulnya juga Allah membukakan skandal mereka. Artinya, ini adalah kekerdilan mereka. Kekerdilan ya. Mereka. Padahal mereka tahu Allah itu ada dan maha kuasa. Ya. Dia ini sok-sok kuasa pula. Dia tutupi kekuasaan Allah untuk menunjukkan kekuasaan dia yang kerdil tadi. Iya. Jadi orang kafir itu sebenarnya menurut definisi menutupi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Menurut bahasa. Iya. Kalau menurut istilah bagaimana Ustaz Fajrul? Menurut istilah orang kafir ini. Artinya ini adalah merupakan dalil atas adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya, disebutkan kafir di dalam Al-Qur'an banyak sesungguhnya orang-orang kafir. Apa itu maksudnya menurut syariat kafir di situ? Artinya keberadaan Allah itu mereka tutupi. Iya. Wujud Allah itu mereka tutupi. Sebetulnya mereka meyakin gitu. Iya, jadi kalau menurut istilah syariat itu ada dua. Ada kafir millah. Iya. Khorijal millah, iya. Ada kafir ni'mah. Kufur keluar agama, yaitu orang yang mengatakan di dalam melalui lisannya dan mengakui dalam hatinya bahwa tidak ada Tuhan di muka bumi ini. Atau dia mengatakan bahwa ada Tuhan tetapi itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Itulah melalui kafir lisan namanya. Melalui hati. Iya. Keyakinan dia. Iya. Melalui lisan dan melalui hati. Nah, sementara kufur nikmat dia mengakui ada keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia tidak yakin bahwa nikmat yang dia peroleh itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terjadi kejahatan di muka bumi ini karena terkadang ada kufur nikmat. Umat Islam ini banyak yang kufur nikmat. Maksudnya apa? Iya, saya yakin. Makanya saya sholat, saya puasa. Tapi kalau masalah rezeki saya enggak yakin tuh dari Allah Subhanahu wa taala. Toh ketika saya di PHK saya akhirnya pengangguran. Ya. Jadi yang memberi saya rezeki itu adalah bos perusahaan saya, kata dia. Maunya kita tanyakan Ustaz. Sekarang kalau Anda lagi bekerja itu, kesehatan Anda siapa yang memberikan? Itu dia. Begitu. Mata Anda. Mata Anda sempurna, siapa yang memberikan? Otak Anda. Siapa yang menciptakan? Tangan Anda. Siapa yang menciptakan? Kaki Anda. Kaki. Udara yang dihisap, dihirup. Bahan bakunya. Bahan bakunya. Alam semesta. Siapa yang menciptakan udara kira-kira? Iya, kalau kita renungnya akhirnya berapalah yang diberikan oleh perusahaan Anda dan berapakah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka di sini maka jangan pisah-pisahkan. Ketika Allah memberi, sangat sedikit yang dia minta. Ketika dia minta yang sedikit itu, kita masih memilah-memilih. Iya. Nakfuru bi ba'din wa nu'minu bi ba'din. Maka suatu hal yang menyedihkan Ustaz Fajrul, kita menemukan ada peraturan mengatakan poligami itu haram. Itu alasannya sebetulnya tidak sesuai dengan gender. Kisos itu kejam. Potong tangan, rajam itu rajam adalah menyiksa. Itu menyiksa. Tidak sesuai dengan HAM. Ini bentuk-bentuk dari nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Allah mengatakan di ayat ini apa? Ulaika humul kafirun. Distempel ini Ustaz. Iya. Stempel ini Ustaz. Iya. Jadi orang inilah golongan orang-orang yang betul mengkupu-kupuri nikmat yang diberikan Allah. Jadi, baik secara syariatnya ataupun secara nikmatnya. Jadi suatu hal yang sangat menyedihkan Ustaz Fajrul. Iya. Dia beriman tetapi separuh-separuh, rupanya Allah tidak memasukkan dia sebagai mukmin. Dimasukkan Allah sebagai orang yang benar-benar kafir. The real kafir, iya, inilah betul. Dia. Kita merasa yang penting udah sholat, iya. Udah yang penting puasa. Nanti bulan suci bulan haji pergi ke Baitullah. Tetapi masalah hukum, saya melihat bahwa negara Islam itu tidak ada. Saya melihat bahwa jihad itu tidak wajib. Saya melihat bahwa jujur itu bisa dipertaruhkan. Ini adalah hal-hal yang salah, yang tidak sesuai dengan pendidikan Universitas Ramadan yang baru saja kita lewati. Iya, iya. Kenapa? Karena dia nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Apa arti nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din? Kita lihat sekali lagi, kami beriman kepada sebagian, yeah, dan kami kafir terhadap sebagian yang lain. Beriman satu hukum, rukun Islamnya dia imani, tetapi rukun ketatanegaraan, rukun sosial kemasyarakatan, mana mungkin kita melihat Fajrul, Allah mau menyelesaikan permasalahan dengan rukun Islam kemudian melepaskan hukum alam semesta ini kepada orang kafir? Mungkin gak? Padahal Allah mau menciptakan langit dan bumi ini. Padahal Allah menciptakan alam ini untuk disesuaikan dengan fasilitas yang Allah ciptakan manusia itu untuk di bumi ini, kan begitu. Artinya tidak ada satupun bertentangan. Kalau kita bahas lebih mendetail, Ustaz Fajrul, iya, bagaimana Ustaz Fajrul melihat tentang poligami? Iya. Apakah harus dikufuri atau harus diimani sebagai solusi? Kadang-kadang begini Ustaz, sebetulnya itu mesti kita imani. Harus artinya diimani. Memang sudah perintah Allah. Iya. Tidak ada kata kita mengatakan ah itu tidak adil, tidak ada. Iya. Karena ini kalamullah. Iya, kalau begitu. Kisos Ustaz Fajrul, potong tangan atau rajam. Kisos juga atau gitu, potong tangan, dibunuh, yang membunuh hukumnya bunuh, itu mesti kita lakukan, itu perintah Allah. Iya. Karena Allah lebih mengetahui. Artinya Allah ini ingin menjaga kehidupan kita itu, masa depan itu lebih aman dan tentram, kan. Jadi gitu, madrasah Ramadan itu akan menimbulkan keimanan yang utuh akan kekuasaan Allah. Iya. Dan apa yang diputuskan Allah adalah baik. Iya. Iya. Kenapa orang-orang kafir ini selalu mengatakan hal yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka takut juga, Ustaz. Artinya takut nafkah mereka itu berkurang gitu. Sama seperti orang-orang kafir Quraisy dulu, kan begitu. Artinya orang banyak meminta fatwa kepada orang-orang yang membesar kaum kafir Quraisy tersebut. Tentunya ketika datang itu disesuaikan dengan kemauannya, supaya hal itu tidak mengurangi kedudukannya, kan begitu, Ustaz. Iya, iya. Bila perlu dibantu begitu. Tapi ketika datangnya Islam, seakan-akan menurut mereka itu akan mematahkan, iya, semuanya itu. Padahal tidak. Karena itu diukur dengan perasaan. Tapi kalau diukur dengan betul-betul syariat ini dijalankan, dicoba dulu, insya Allah itu akan tidak seperti yang diduga-duga. Coba kita kembali lagi. Kalau misalnya poligami menurut Safajrul, kalau dirasakan itu bagaimana? Iya. Kebaikannya itu bagaimana, Safajrul melihatnya? Karena setiap apa yang diperintahkan Allah itu mesti ada kebaikannya. Bagaimana begitu melihat Ustaz Fajrul melihat kebaikannya? Iya. Kebaikan ini ya jelas salah satunya untuk menjaga kemaslahatan. Artinya kemaslahatan siapa? Kemaslahatan laki-laki atau perempuan? Bukan, untuk kemaslahatan umat maksudnya begitu. Umat semua. Umat semuanya. Dan artinya begini, Ustaz. Suami, istri. Allah mengatakan seperti itu mesti ada. Ditinjau dari kesehatan juga sesuai, dari tinjau dari segi ke sosial keamanan juga sesuai, semua sesuai. Contohnya kesehatan dapat menjaga, kan begitu, hal-hal yang tidak disukai. Artinya ini resmi. Artinya ini adalah membuat janji betul-betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Menjaga, jangan sampai memilih cara lain yang mana yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Jadi memang betul sekali, kita juga menemukan bahwa kita melihat ketika poligami ini sudah menjadi budaya, kita tidak takut anak kita tidak akan berumah tangga. Karena apa? Tidak menjadi istri pertama, boleh jadi dia menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat, kan begitu. Bagi ibu-ibu juga yang mempunyai anak perempuan banyak, karena terkadang ada orang berpikir kalau tujuh anaknya perempuan semua, Ustaz Fajrul, pusing kepala Ustaz Fajrul. Tapi karena ada poligami misalnya yang baik menurut Allah, dia nggak berpikir. Kenapa? Enggak pun jadi istri pertama, jadi istri kedua orang pun jadilah. Kan begitu. Lapang hati ibunya. Kalau enggak apa, dia ojo-ojo anak dia. Lebih sedih lagi kadang-kadang, udahlah, terserah kau lah, yang penting kau keluar dari rumah sini. Jadi nauzubillah pun terserah. Itu kan jadi suatu hal yang tidak menyelesaikan. Artinya kan begini, Ustaz. Ini kan perintah Allah. Kalau kita di Indonesia ini banyak orang yang tidak menerima untuk itu. Artinya kalau itulah nukmin ubi ba'din wa nakfuru bi ba'din tadi. Artinya jangan kita kumbarkan gini istilahnya. Artinya ini enggak bisa kita main-main, ini perintah Allah. Jangan kita campur baurkan dengan selera kita, kan begitu. Begitu juga dengan potong tangan Ustaz Fajrul. Kenapa kok harus kita dukung Ustaz Fajrul? Begini Ustaz, kalau untuk potong tangan itu sudah terbukti di Arab Saudi sana, tak berani orang mencuri Ustaz. Iya. Begitu azan ditutupnya dengan kain panjang begitu selesai, tidak ada yang mengapakan. Padahal keluar barangnya Ustaz Fajrul. Keluar barangnya kan. Ada begitu. Termos, ada jam di situ. Kalau misalnya kita sambil jalan aja kita tampil satu itu gak ketahuan Ustaz Fajrul ya. Tapi gak mau ya. Tapi diiming-imingi di situ karena diberlakukan potong tangan begitu kan begitu. Begitu juga dengan hukum gantung. Orang akan berbicara misalnya seperti koruptor. Kalau udah salahnya besar, kalau memang merugikan masyarakat banyak dan banyak mengapakan ambil harta rakyat itu bisa diarahkan ke sana gitu. Kalau lah terjadi ini Ustaz, begitu ya. Seperti di Cina, menariknya Ustaz, hukum gantung ini bukan saja di Islam. Cina pun menggunakan itu Ustaz Fajrul. Korupsi hukum gantung. Alhamdulillah Cina yang tidak Islam itu saja bisa meredam tingkat korupsi tadi menjadi rendah. Intinya kita lakukan dulu. Gitu. Kalau sudah dilakukan, lihat hasilnya. Iya. Ini belum melakukan, belum apa sudah membenci seluruhnya. A priori. Maka disebutkan kita beriman apa yang datang dari Allah baik. Kalaupun juga tidak dilakukan, ada azab yang pedih. Sangat menghinakan. Sangat menarik sekali kajian ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di hari yang mendatang. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan, kami dari tim Safir Al-Azhar, Ustaz Arifin sudah dan saya Fajrul Haq. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 151 tadi.